Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Ku tak peduli, ku memang begini bila ku benar-benar cinta. Saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Kau takkan mengerti yang selama ini aku rasakan. Kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Kau bisa.